sebaiknya siapa salah haruslah sadar datang padanya meminta maaf. Tunggulah saja engkau berdua kan tambah mesra lebih dari mula. Kalau saling tahan diri, sama-sama tak mau kalah. Meski tidak dari hati, lebih baik berpisah. Sama-sama ngotot sih.